wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kaidah-kaidah Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan Hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan kaidah-kaidah Tauhid Rububiyah, memasuki kaidah yang ke-6. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-qa'idatu as-sadisah ar-rububiyyatu tauhidullahi bi-af'alihi. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, kaidah yang ke-6, rububiyyah itu adalah mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Kaidah ini dinukil oleh penulis dari kitab At-Tauhid wa Ma'rifatu Asma'illahi wa Sifatihi 'Alal Ittifaq wa Tafarrud, yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Mandah, imam besar ahli hadis dari abad ke-4 Hijriah, lahir tahun 310 Hijriah rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Sebagaimana kita sampaikan di awal, kitab ini adalah kumpulan kaidah-kaidah yang dikumpulkan oleh penulis dari berbagai kitab yang disusun oleh para ulama terdahulu. Maka inilah kaidah yang ke-6. Rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Sering kita mendengarkan tauhid itu terbagi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' wa sifat. Maka yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Maksudnya adalah kita mengesakan Allah, yaitu kita meyakini hanya Allah yang esah, yang satu saja dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada selain Allah yang bersaing dengan Allah ataupun membantu Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Kita yakini Allah esah, hanya Allah satu yang melakukan perbuatan-perbuatannya. Itulah maksud tauhid rububiyah. Kemudian beliau berikan contoh perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla yang harus kita yakini hanya Allah yang melakukannya, seperti menghidupkan dan mematikan. Ini adalah perbuatan Allah. Menghidupkan dan mematikan adalah perbuatan Allah. Di dalam surat Ghafir ayat ke-68, Allah Azza wa Jalla menegaskan, Huwa alladhi yuhyi wa yumit, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Allah ingin menetapkan satu urusan, Allah hanyalah mengatakan kepadanya, kun, jadilah. Maka terjadilah urusan tersebut. Jadi ayat ini menegaskan, huwalladzi yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Contoh lain kata Syekh, menakdirkan. Menakdirkan juga perbuatan Allah. Maka kita harus meyakini hanya Allah yang menakdirkan. Tidak ada selain Allah yang menakdirkan. Surat Al-Qamar ayat 49, Allah menegaskan, Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan ini termasuk rukun iman yang keenam. Mengimani hanya Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Mengimani segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan secara singkat jemaah sekalian, beriman kepada takdir itu mencakup keimanan terhadap empat perkara. Yang pertama, mengimani ilmu Allah. Yaitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Surat At-Talaq ayat ke-12, Allah menegaskan, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwasannya Allah, ilmunya meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu sebelum terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah pun Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita nampakkan, yang kita sembunyikan dalam hati kita, yang kita nampakkan bisa dilihat orang, yang kita sembunyikan di rumah kita, semuanya Allah Maha mengetahui. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani pencatatan Allah. Maknanya adalah, segala sesuatunya sudah Allah catat. Sudah Allah tulis. Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-70, Allah menegaskan, alam ya'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika alallahi yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya segala sesuatunya itu telah terdapat dalam sebuah kitab. Yaitu Allah catat di situ. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Kitab itu yang diistilahkan dengan Al-Lawhul Mahfuz. Kitab yang di situ Allah tulis seluruh ketetapan takdir Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaik qabla ayakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sanatin. Allah telah menakdirkan, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi sudah tertulis jemaah sekalian segala sesuatu. Semua yang terjadi, kebaikan maupun keburukan. Apapun sudah Allah tulis. Kemudian yang ketiga, mengimani al-masyi'ah, kehendak Allah. Maksudnya, kalau Allah menghendaki maka terjadi, kalau tidak Allah kehendaki, tidak mungkin terjadi. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Ibrahim ayat ke-27. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Kemudian yang keempat, mengimani penciptaan Allah. Maksudnya, segala sesuatu yang terjadi, itu adalah ciptaan Allah. Kita makhluk, dan perbuatan kita, semuanya adalah ciptaan Allah. Ini yang keempat, untuk beriman kepada takdir Allah. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Inilah jemaah sekalian secara ringkas, empat yang harus kita imani terkait dengan rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir Allah. Maka kita harus meyakini, empat perkara itu tadi, Allah sendiri yang melakukannya, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah, tidak ada selain Allah yang melakukannya. Kemudian, kata beliau, memberikan rezeki. Ini juga perbuatan Allah. Kita harus meyakini hanya Allah yang memberikan rezeki, tidak ada selain Allah yang memberikan rezeki. Allah tegaskan, Inna Allah huwa razzaq, dhul quwwatil matin. Dalam surat Az-Zariyat, ayat ke-58, sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jadi diantara nama Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Adapun pekerjaan kita, itu hanya sebab. Orang ngasih uang ke kita, itu hanya sebab. Rezeki itu Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan. Begitu pula kata Syekh, termasuk perbuatan Allah, menyesatkan dan memberikan hidayah. Menyesatkan dan memberikan hidayah. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa melakukannya. Beliau sangat menginginkan pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah. Tapi Allah menegaskan, innaka la tahdi man ahbabtah. Dalam surat Al-Qasas kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Allah yang Maha berilmu, Allah lebih tahu dari kita siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Kemudian di surat Fatir ayat ke-8 Allah menegaskan, fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita lebih bersungguh-sungguh mengharap dan memohon hidayah kepada Allah, dan takut jangan sampai kita tersesat. Dan ini adalah buah dari mengimani perbuatan-perbuatan Allah. Kalau kita yakin Allah yang Maha menakdirkan, maka bergantunglah hati kita hanya kepada Allah. Kenapa kita bergantung kepada selain Allah? Segala sesuatu Allah yang tetapkan. Maka bergantunglah kepada yang Maha menakdirkan tersebut. Kalau kita yakin Allah yang menyesatkan, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang Maha mampu melakukan itu, maka hendaklah kita minta kepada Allah agar tidak disesatkan, dan mohon hidayah kepada Allah. Juga kata Syekh, memuliakan dan menghinakan, mengangkat seseorang dan menjatuhkan seseorang, itu juga termasuk perbuatan Allah. Surat Ali Imran ayat ke-26, Allah berfirman tentang doa yang diperintahkan Allah kepada kita untuk dibaca, diantaranya adalah wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, Engkaulah yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Juga kata Syekh, memberi dan menahan. Memberi kepada kita anugerah, segala kenikmatan, ataupun menahan kenikmatan itu. Sebagaimana dalam zikir yang selalu kita baca, dalam zikir setelah sholat, Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau anugerahkan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau tahan. Ini jemaah sekalian, contoh-contoh perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, kita mengimani hanya Allah yang melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut. Tidak ada selain Allah. Tidak pula ada yang bersekutu dengan Allah. Tidak pula ada yang menyaingi Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut. Baik. Kita masuk kaidah yang berikutnya. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, al-qa'idatu as-sabi'ah. Kaidah yang ke-7. La rabba illallah. Tidak ada Rabb kecuali Allah. Ini beliau nukil dari kitab Buqyatul Murtad fi Raddi al-Mutafalsifah wal Karamita wal Batiniyah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu ta'ala. Kaidahnya berbunyi, la rabba illallah. Tidak ada Rabb kecuali Allah. Siapa itu Rabb? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, Rabb itu man ijtama'a fihi thalathatu awsaf, yang terkumpul padanya 3 sifat. Al-khalqu wal-mulku wat-tadbir. Menciptakan, menguasai, dan mengatur. Jadi Rabb itu adalah pencipta seluruh makhluk, penguasa seluruh makhluk, dan yang mengatur seluruh makhluk. Dan segala sesuatu selain Dia adalah makhluk. Yang berwujud di dunia ini hanya ada 2. Atau dalam kenyataan yang berwujud itu hanya ada 2. Yaitu Al-Khaliq, Ar-Rabb, Allah Sang Pencipta, Rabb kita, dan yang diciptakan, makhluk. Yang berwujud itu hanya ada dua. Kalau dia bukan Rabb, berarti makhluk. Kalau dia bukan pencipta, berarti dia makhluknya. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, tidak boleh ada yang menyandang nama ini kecuali Allah. Ini juga nama Allah, Ar-Rabb. Ar-Rabb termasuk Al-Asmaul Husna, salah satu dari nama-nama Allah yang maha indah. Dan karena kandungannya, Allah pencipta, penguasa, dan pengatur segala sesuatu, makanya doa para nabi dan rasul di dalam Al-Quran itu kebanyakan dimulai dengan Rabbi. Doa-doa kita juga kan? Kebanyakan doa-doa kita dimulai dengan Rabbi. Wahai Rabbku. Kenapa? Karena maknanya, dialah yang menciptakan segala sesuatu untuk kita. Dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Apapun yang kita minta, dia bisa menciptakannya. Dia yang menguasainya, sehingga dia bisa memberikan kepada kita, dia pula yang mengaturnya. Makanya bodoh sekali kalau kita minta kepada yang lain. Kalau kita minta kepada selain Allah, yang bukan pencipta, bukan penguasa, bukan pengatur. Jadi, Rabb ini adalah nama dan sekaligus sifat-sifat yang terkandung di dalamnya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Makhluk tidak boleh dinamakan, tidak boleh disifatkan dengan sifat-sifat Rabb. Syekh menyebutkan surat An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu budu rabbakum, ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang menciptakanmu dari jiwa yang satu. Jemaah sekalian, ayat ini perintah kepada seluruh manusia. Karena kenapa dikatakan wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu? Bukan dikatakan wahai orang-orang yang beriman. Sama dengan surat Al-Baqarah ayat ke-22 atau 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perhatikan jemaah sekalian, mengapa dipanggil wahai manusia, tidak dipanggil wahai orang-orang yang beriman? Karena setelahnya adalah perintah beribadah kepada Rabb, disebut dengan nama Rabb. Kenapa jemaah sekalian? Karena seluruh manusia, yang muslim maupun yang kafir, berada di bawah rububiyah Allah. Berada di bawah penciptaan, penguasaan, dan pengaturan Allah. Enggak mungkin keluar, walaupun dia kafir. Makanya dipanggil wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Jadi manusia diingatkan bahwa mereka diciptakan oleh Allah, dikuasai dan diatur oleh Allah. Tidak bisa keluar sedikit pun dari bawah kekuasaan Allah dan pengaturan Allah. Tidak mungkin keluar sedikit pun dari kebutuhan terhadap Allah. Enggak mungkin. Manusia selamanya butuh kepada Allah. Dan seluruh yang ada pada diri kita pemberian Allah, ciptaan Allah. Jantung kita, darah yang mengalir di tubuh kita, urat-urat kita, tulang kita, kulit kita, semuanya ciptaan Allah. Itulah makna Allah sebagai Rabb. Makanya kita, manusia seluruhnya, dipanggil, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. untuk mengingatkan seluruh manusia adalah ciptaan Allah, dikuasai oleh Allah dan diatur oleh Allah. Ya. Kemudian di surat Al-An'am ayat 102 Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh." Dialah Allah Rabb kamu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Pencipta segala sesuatu, maka beribadahlah hanya kepada-Nya. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita buah keimanan kepada Allah sebagai Rabb. Kita menyembah hanya kepada Allah. Tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah buah keimanan kepada Allah sebagai Rabb. Ini konsekuensi logis. Kalau kita mengimani Allah adalah Rabb kita, sudah sepatutnya kita juga mengimani hanya Dia al-ilah yang berhak disembah. Al-ilahu al-haq. Karena selain Dia, bukan Rabb. Kalau bukan Rabb, berarti gak bisa apa-apa. Gak bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan seluruh makhluk kepada-Nya. Tidak pula bisa mengabulkan. Andai bisa mendengarkan, gak akan bisa mengabulkan. Karena bukan Dia Rabb-nya. Jadi ini konsekuensi. Oleh karena itu, jemaah sekalian, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran mengingatkan orang-orang musyrik dahulu untuk menyembah Allah dengan keimanan mereka kepada Allah sebagai Rabb. Kalau kalian sudah beriman Allah sebagai Rabb, mengapa kalian menyembah kepada selain Allah? Karena orang-orang musyrik dahulu masih beriman Allah sebagai Rabb-nya. Namun, sangat disayangkan, banyak orang yang mengaku Muslim hari ini, dia mengimani ada Rabb lain selain daripada Allah. Contohnya dia mengimani, meyakini, di tempat tertentu, ada penguasa selain Allah, yang bisa mendengarkan dan mengabulkan doanya, yang bisa menimpakan berbagai malapetaka kepadanya. Itu keyakinan sebagian orang yang mengaku Muslim hari ini. Makanya mereka kemudian bikin upacara sesajen untuk penyembahan, pendekatan diri, pengagungan kepada makhluk tersebut. Karena mereka takut kepada-Nya. Mereka takut kalau-kalau Dia bisa menimpakan bencana alam kepada mereka. Itu bencana alam, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Tapi mereka masih percaya ada selain Allah yang mengaturnya, yang menguasainya. Mereka juga harapkan dari-Nya supaya tidak menimpakan bencana alam tersebut. Mereka berdoa memohon kepada-Nya. Yang keyakinan itu, jemaah sekalian, tidak ada pada musyrikin jahiliyah. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, ada sebagian orang yang mengaku Muslim hari ini lebih parah daripada orang musyrik jahiliyah. Lebih parahnya di mana? Orang musyrik jahiliyah mempersekutukan Allah dalam ibadah. Yaitu mereka menyembah kepada selain Allah. Tapi dalam keyakinan Allah sebagai Rabb, umumnya mereka tidak mempersekutukan Allah. Makanya kalau dalam kondisi genting, mereka lupakan semua berhalanya. Seperti Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat ke-65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kalau mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, mereka yakin yang bisa menolong mereka di saat-saat seperti itu, hanya Allah. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa hanya kepada Allah, memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Mereka lupakan semua berhala mereka. Karena dalam saat yang genting seperti itu, mereka betul-betul yakin yang bisa menolong hanya Allah. Nanti sudah selamat sampai ke daratan, baru mereka kembali mempersekutukan Allah. Bandingkan dengan orang yang mengaku Muslim hari ini. Dalam keadaan lapang, mereka meyakini ada Rabb selain Allah. Walaupun mereka enggak sebut Rabb. Mereka enggak sebut Tuhan. Tapi keyakinan mereka terhadap makhluk itu seperti keyakinan orang beriman kepada Rabb. menguasai tempat itu, bisa memberi kemanfaatan kepada mereka, bisa menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Walaupun dia gak sebut Tuhan, dia tidak sebut Rob, tapi keyakinannya kepada makhluk tersebut sama dengan keyakinan orang beriman kepada Rob. Dalam keadaan lapang, mereka beriman ada Rob selain Allah. Ketika ditimpa musibah, bukannya taubat, bukannya sadar, masih juga berbuat syirik, berdoa kepada Rob selain Allah, yang mereka yakini sebagai Rob selain Allah, walaupun sebenarnya tidak ada Rob selain Allah. Bandingkan dengan orang musyrik jahiliyah dahulu, ketika ditimpa musibah, mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak lagi sisi-sisi yang lain yang menunjukkan terkadang orang musyrik jahiliyah itu masih lebih baik daripada orang yang mengaku muslim hari ini. Iya. Syekh juga menyebutkan banyak dalil yang menegaskan Allah sebagai Rabb. Maka intinya kita harus meyakini hanya Allah sebagai Rabb. Tidak boleh ada selain Allah yang memiliki nama ini. Tidak boleh ada yang kita sifatkan dengan sifat-sifat Allah sebagai Rabb. Kita imani hanya Allah Rabb kita. Ini bagian dari keimanan terhadap tauhid rububiyah. Dan yang terpenting lagi jemaah sekalian, konsekuensinya, kalau kita sudah mengimani, meyakini Allah adalah Rabb kita, maka hendaklah kita juga meyakini hanya Dia yang pantas untuk disembah. Jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Sering kita lihat dalam terjemahan, Rabb diartikan sebagai Tuhan. Begitu pula Al-Ilah diartikan sebagai Tuhan. Padahal maknanya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa syariat itu beda. Rabb itu artinya yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur seluruh makhluk. Sedangkan Al-Ilah artinya sesembahan. Jadi jemaah sekalian, kita harus paham dari makna aslinya. Jangan hanya kita berpatokan pada terjemahan saja. Ini untuk membentuk keimanan yang lurus. Enggak boleh kita berpatokan hanya terjemahan. Makanya sebagian ulama mengatakan belajar bahasa Arab itu wajib. Karena enggak mungkin kita bisa memahami agama Islam lebih dalam tanpa memahami bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa mendalami Al-Quran dan Sunnah tanpa memahami bahasa Arab. Dan juga sulit kita khusyuk dalam sholat kalau kita enggak ngerti apa yang kita baca. Jadi, ini harus dipahami. Pahami dari bahasa aslinya. Tapi jemaah sekalian, nama Allah Ar-Rabb dan Al-Ilah, itu kalau disebutkan secara terpisah, sudah mencakup kedua-duanya. Maknanya sudah mencakup kedua-duanya. Namun kalau disebut bersamaan, maknanya menjadi berbeda. Makanya ada kaidah, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau mereka berdua bersama, mereka berpisah. Tapi kalau mereka berdua berpisah, mereka bersama. Mirip dengan iman dan Islam. Iman itu kalau disebutkan secara bersendirian, maka dia sudah mencakup makna Islam. Islam juga begitu. Kalau disebutkan bersendirian, sudah mencakup makna iman. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maka iman itu artinya amalan zahir, amalan batin, keyakinan-keyakinan hati, sedangkan Islam adalah amalan zahir, amalan anggota tubuh atau amalan lisan. Begitu pula Rabb dan Ilah. Kalau disebutkan bersamaan, Rabb itu artinya yang mencipta, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Sedangkan Al-Ilah maknanya adalah sesembahan. Tapi kalau disebutkan terpisah, sudah mencakup dua-duanya. Dia adalah pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluk, dan dia yang berhak disembah. Makanya, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir adalah, Man Rabbuka? siapa? Rabbmu. Itu artinya, siapa yang menciptakan kamu, yang menguasaimu, yang mengaturmu, dan siapa yang kamu sembah. Sudah mencakup dua-duanya. Oleh karena itu, orang yang punya keyakinan, ada Rabb selain Allah, ada pencipta atau penguasa atau pengatur alam ini selain Allah, atau dia menyembah selain Allah, atau dia meyakini boleh disembah selain Allah, dia tidaklah mungkin bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Enggak mungkin, jamaah sekalian. Dan inilah pentingnya kita belajar mengenal Allah sebagai Rabb, supaya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Gimana caranya bisa kita jawab kalau kita enggak mengenal Allah sebagai Rabb? Enggak mungkin. Inilah jemaah sekalian, pentingnya kita belajar tauhid agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Karena itu ujian terakhir. Kalau kita lulus ujian ini, maka perjalanan hidup kita berikutnya adalah keindahan dan kenikmatan. Tapi kalau kita sudah tidak lulus ujian ini, ujian terakhir kita, maka perjalanan berikutnya penuh dengan kesengsaraan. Jadi, ini buah dari mempelajari tauhid, yaitu mendapatkan kenikmatan di alam akhirat, karena kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, wallahu alam. Pertanyaan, apakah nama Robi dalam bahasa Indonesia itu termasuk nama Allah yang tidak boleh dipakai untuk nama seseorang? Jawabannya bukan. Karena lafaznya bukan Robi, tapi Ar-Rabbu atau Rabbu. Itu lafaz aslinya. Kemudian kalau kita tambah huruf ya, tetap ba-nya ditasydid. Robbi. Kalau ini kan Robi. Beda ya? Ya. Hanya saja yang perlu saya tanyakan, ini nama muslim atau nama kafir? Itu saja. Kalau ini nama orang kafir, maka tentu tidak boleh kita namakan untuk anak-anak kita kaum muslimin, karena Nabi SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Barangkali ada pertanyaan lain, saya persilakan. Masih ada waktu, silakan. Terkait materi atau hal yang lain, tidak apa-apa. Silakan. Mengatur kelahiran anak dengan KB. Ya. Baik. Jadi mengatur kelahiran anak dengan KB, apa hubungannya dengan takdir Allah? Hubungannya adalah hubungan antara sebab dan pencipta sebab. Jadi hamba hanyalah melakukan sebab. Yang menciptakan sebab dan menciptakan akibat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dalam surat As-Saffat Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Jadi, apapun perbuatan kita itu takdir Allah. Enggak keluar dari takdir Allah. Tetapi, bersamaan dengan itu, Allah juga menganugerahkan kepada kita al-masyi'atu wal-kudrah. Kehendak dan kemampuan untuk melakukannya. Namun, kita tidak akan bisa melakukannya kecuali kalau Allah berkehendak. Jadi jemaah sekalian, dua hal ini enggak boleh kita pertentangkan. Pertama, segala sesuatunya Allah yang takdirkan. Yang kedua, manusia Allah berikan kemampuan untuk berusaha. Dua hal ini enggak boleh kita pertentangkan. Kalau kita ambil salah satunya, tersesat kita. Makanya dalam sepanjang sejarah Islam ada dua golongan sesat, Qadariyah dan Al-Jabriyah. Qadariyah itu meyakini tidak ada takdir Allah. Manusia bebas merdeka. Menentukan sendiri nasibnya. Sebaliknya Jabriyah, manusia itu hanya seperti wayang. Allah yang gerakan, dia gak punya kemampuan apa-apa. Dua-duanya salah. Yang benar ahlu sunnah di tengah-tengah mengimani dua-duanya ada. Dan cukup satu ayat menetapkan dua-duanya sekaligus. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kamu berkehendak akan terlaksana kecuali kalau Allah Rabbul Alamin juga berkehendak. Jadi dua-duanya punya kehendak. Allah punya kehendak, makhluk juga Allah berikan kemampuan berkehendak. Dan kehendak makhluk tidak akan terlaksana kecuali kalau Allah berkehendak. Kalau Allah mengizinkan, kalau Allah menakdirkan. Jadi dua hal itu ada. Manusia berusaha, Allah berikan kemampuan berusaha. Tapi apa yang dilakukan manusia hanya sebab yang menakdirkan adalah Allah. Oleh karena itu, walaupun manusia berusaha, tapi Allah tidak menakdirkan, maka tetap terjadi. Afan, maka tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, contohnya dalam kasus KB. Sudah berusaha pakai KB untuk membatasi kelahiran anak, tapi Allah tidak menakdirkan. Hamil juga istrinya. Faktanya kan banyak seperti itu. Walaupun dia sudah usaha, tapi Allah tidak menghendaki, tidak akan berhasil usahanya. Iya. Namun jemaah sekalian, soal KB itu sendiri, perlu saya ingatkan juga, KB itu ada dua macam. Yang pertama pembatasan kelahiran, yang kedua pengaturan kelahiran. Pembatasan kelahiran pada dasarnya dalam syariat terlarang. Kenapa terlarang? Karena bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waduda wal waluda fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur kandungannya. Buat banyak anak. Aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Maksudnya banyak anak tapi dididik baik-baik. Jadi itu perintah syariat memperbanyak keturunan. Dan Allah mencelah orang-orang musyrik jahiliyah takut punya anak karena takut tidak bisa memberikan rezeki. Tidak bisa memberi makan. Allah tegaskan kepada mereka, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian. Jadi kalau ada seorang muslim, takut gak bisa ngasih makan, makanya dia ikut program KB, dia mirip keyakinan orang jahiliyah, kurang iman. Makanya kita belajar tauhid. Allah yang maha memberikan rezeki, agar kita tidak takut punya banyak anak. Dan banyak anak, insya Allah banyak rezeki. Iya. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Misalkan sudah operasi sesar, kata dokter ini gak boleh lewat 3 anak. Kalau lewat membahayakan ibu, maka tidak apa-apa. Atau ada penyakit tertentu. Kalau dibiarkan hamil, nanti ibunya berbahaya. Tidak apa-apa pakai KB. Namun kata para ulama, kalau sudah masuk umur 4 bulan kandungannya, dengan alasan apapun, tidak boleh digugurkan. Karena sudah ditiupkan ruh. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, KB sekedar pengatur jarak kelahiran. Kalau ada maslahat, tidak apa-apa. Itu boleh. Kalau sekedar mengatur jarak kelahiran saja, wallahu alam. Mohon maaf, satu pertanyaan lagi tidak terjawab. Waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.